sosok manusia menghamba diri kepada uang. Bila harta itu kan berarti membinasakan derajat diri. Selalu sikap menimbun dan selalu menghitungnya. Siang dan malam tercurah, hanyalah memikirkannya. Celakalah, oh, itu kawan di Pujaya. Bila datang panggilan Tuhan, ternyata dia enggan melakukan. Dikira hidup ini akan terus abadi, harus lebih berkurang. Celakalah hamba uang, celakalah. Harta itu kan berarti membinasakan derajat diri. Selalu sikap menimbun dan selalu menghitungnya. Siang dan malam tercurah, hanyalah memikirkannya. Celakalah, oh, itu kawan di Pujaya. Bila datang panggilan.